Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kesempatan ya. Karena mungkin ada yang sehat, ada yang sakit ya. Tapi kesempatan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang sehat ataupun yang sakit, untuk bertolabul ilmi. Semoga tolabul ilmi pagi hari ini adalah benar-benar menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu jalan yang meringankan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meringankan langkahnya ya untuk mencari ilmu, termasuk mendengarkan ya kajian, maka Allah nanti akan meringankan jalan menuju surga. Allahumma amin. Insyaallah pada pagi hari ini materi kita masih seputar pergaulan kita terhadap orang tua. Dalam kitab ini ya, Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan hadis tentang adab dan akhlak seorang muslim, insya Allah nanti banyak sekali yang akan dibahas. Tidak cuma dengan seputar orang tua atau kerabat, tapi ya, semuanya termasuk tentang utang piutang dan sebagainya, seputar adab dari A sampai Z. Bagaimana kita bergaul dengan teman kita ya, teman-teman yang dekat dengan kita, atau bergaul dengan orang yang baru kita kenal dan sebagainya ya. Masuk bagaimana kita bergaul dengan teman yang agak zalim ya. Terus bergaul di masyarakat ya, dengan murid, dengan guru, kita bahas semua insyaallah. Tapi bab pergaulan kita terhadap orang tua ini memang agak panjang, dan ini memang menjadi pokok ya, menjadi pokok dan inti dari sebuah pergaulan ya, ini terhadap orang tua. Diharapkan sebelum kita bergaul dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan bisnis kita, murid kita, guru kita, diharapkan kita tamat dulu ya, mempelajari tentang pergaulan pergaulan dengan orang tua. Pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas bab uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah hadis ya, an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakrah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabiyukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar ya. Bi akbaril kabair ya, dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu banyak sekali. Tapi ini tidak sembarang dosa besar, tapi dosa besar yang sangat besar. Salasan olu ya. Beliau mengucapkan tiga kali. Ini menunjukkan bahwa yang akan diucapkan Rasulullah ini sangat penting. Dan ini juga metode kita menyampaikan sesuatu jangan langsung pada intinya, ya. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Ya. Beliau mengucapkan 3 kali. Ya. Ini mengundang perhatian para sahabat. Pasti ini penting sekali, ya. Sampai diucapkan 3 kali. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Sambil menunggu-nunggu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaqian ala waqulu az-zur. Ya. Qawlu az-zur. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Beliau bersabda, ya, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, yang pertama, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Beliau akan menyebutkan, ya, sesuatu yang dosa yang sangat besar. Setelah beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidaini, ya, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, Rasulullah SAW lemas, ya. Wa jalasa wa kana muttaqian. Beliau mengucapkannya sambil duduk bersandar. Ya. Sambil duduk bersandar. Lalu belum beliau melanjutkan lagi. Ala wa qauluz zur, ya. Serta ucapan, ya, atau sumpah palsu. Kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Ya. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Beliau terus mengulang-ulang, ya. Hingga aku berkata, kata Abu Bakrah. Hingga aku berkata, sekiranya beliau diam, sekiranya beliau tidak mengulang-ulang lagi. Karena para sahabat kasihan Rasulullah. Rasulullah sedih sekali mengucapkannya. Plus, ya, sahabat juga sangat benci, ya, terhadap 3 perbuatan, ya, yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW tersebut. Kata salasan, ya, beliau mengucapkan 3 kali untuk mempertegas, menarik perhatian pendengar sehingga menghadirkan hati ketika mendengar uraian beliau. Ya. Laitahu sakata. Ini para sahabat mengucapkan perkataan tersebut karena takut kepada Rasulullah SAW, ya. Sedih, ya, ikut sedih dan bencinya luar biasa, ikut benci karena Rasulullah pun membencinya, yaitu perbuatan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah qauluzur, tuduhan tanpa bukti, ya, atau bohong atau sumpah palsu. Sumpah palsu, bohong, tuduhan itu masuk dalam qauluzur. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dosa yang sangat besar. Dan ini juga menunjukkan ancaman yang luar biasa. ancaman yang amat sangat ya terhadap pelaku dosa besar yang diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Sahabat Ismail Radio rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ya, dari Abu Bakrah juga, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajila sahibahu." Ya. Al-uqubatu ma'ama yadakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Ada dua dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dosa ini lebih pantas disegerakan ya balasannya di dunia, di akhirat pun akan dibalas juga. Jadi dosa-dosa kesalahan itu nanti di akhirat akan dibalas. Ya. Tetapi ada dosa yang akan dibalas segera oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pelakunya. Yang pertama adalah dosa berbuat zalim. Ya. Berbuat zalim itu langsung ada balasannya, disegerakan balasannya. Dan yang kedua, memutuskan silaturahim dengan kerabat ya, terutama orang tua. Dua hal itu. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Syekh Al-Albani mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dua hal ini perlu kita perhatikan. Berbuat zalim ya, dan memutus silaturahim terutama kepada orang tua. Berbuat zalim saja kepada orang lain ya, Allah akan menyegerakan balasannya, apalagi berbuat zalim kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang durhaka kepada orang tua itu apa saja sih? Ya. Macamnya banyak sekali durhaka kepada orang tua. Pernah Abdullah bin Umar, ya. Dan ini perkataan beliau ini sangat luar biasa. Ya. Abdullah bin Umar berkomentar dalam hal durhaka kepada orang tua. Ibqa'ul walidaini minal uquq, kata beliau. Membuat orang tua menangis itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Ya. Kalau dalam firman Allah, wala taqul lahumā ufī wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan berkata uf atau ah atau menyembelihkan orang tua, dan berkatalah perkataan yang baik gitu. Insyaallah kita paham ya. Tapi Ibnu Umar ini menambahkan, membuat sedih atau menangis orang tua itu termasuk durhaka. Kadang hal ini yang kita lewatkan karena kita punya pendapat ya, ini urusan dunia ya. Kita punya pendapat, pendapat kita pun juga benar ya. Terus orang tua kita tidak suka dengan pendapat kita. Tidak suka bukan karena benci, karena sayangnya kepada orang tua, kepada anak. Anak mau ikut piknik ya, ke Gunung Merbabu atau Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu kan kemarin habis kebakaran, banyak orang meninggal. Oh, sudah selesai kebakarannya, lalu anak tetap ingin, sehingga orang tua sedih ya. Orang tua sedih ya, karena sayang kepada anaknya, anaknya tetap berangkat. Itu namanya durhaka ya. Walaupun perkataannya lembut itu kan. Jadi dalam hal ini ya, kita berusaha agar orang tua kita senang, jangan sampai orang tua kita sedih gara-gara kita, apalagi sampai menangis ya. Makanya pada pertemuan yang lalu yang pernah kita bacakan sebagaimana komentar ya dari Hisam bin Urwah, dari Urwah dari abinya, tentang waqfit lahuma janahadzuli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Yang dimaksud adalah la tamtani' min syai'in ahabbahu. Jangan engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Ya, yang diinginkan orang tua kita. Jangan sampai menahan apa-apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kalau kita tahan sehingga orang tua sedih. Ya. Termasuk keinginannya, keinginannya untuk mengatur diri kita. Biasanya kalau orang tua minta ini itu, mentang-mentang kita mampu sudah dituruti terus sudah. Itu juga baik. Pas pada saat orang tua ingin mengatur diri kita, ya, nah kamu harus begini begitu, ya, kadang susah diatur sehingga orang tua pun sedih lah. Itulah kesedihan orang tua, itu termasuk dalam golongan durhaka kepada orang tua. Kesedihan karena anaknya. Isma'il Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Mujahid mengatakan la yam bagi lil walati ayudfa'ayatu yada walidahu idza dhurabahu. Bahkan kata Mujahid, tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Ini bentuk taat kepada orang tua. Kalau orang tua marah ya karena kita salah ya, salah berucap, salah berbuat, atau pulang-pulang ya, ini contoh-contoh ya, untuk diperhatikan, pulang-pulang terlalu malam. Mungkin ini anak-anak yang masih sekolah ya, jam 23:30 baru pulang. Loh, kemana saja kamu ini? Nah, tiba-tiba orang tuanya mukul. Dibiarkan saja, sampai biarlah, tidak ditangkis ya, tidak ngeles. Lah itu bentuk taat pada orang tua. Nah, pada saat menangkis orang tua dah kita mukul atau ngeles, lah itu adalah bentuk kedurhakaan. Itu sampai begitu kata Mujahid. Ya. Karena orang tua adalah ya, makhluk yang harus pertama kita hormati. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai seandainya orang tua memukul pun ya, tidak boleh kita hindari, tidak boleh kita tangkis. Karena itu adalah bentuk dari birrul walidain. Bentuk dari sikap agar tidak membuat orang tua menjadi sedih, orang tua menjadi kecewa. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Loh, masa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Ada. Namanya orang itu kalau sudah marah ya, pikirannya pendek, apapun bisa dilaknat. Nah, kita hati-hati. Terutama yang kerjanya pagi, siang, sore banyak masalah, ya kan? Itu biasanya sering emosi. Ya. Yang kegiatannya padat itu. Ya, ataupun lagi merasa ya terkena segudang masalah atau karena kekurangan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ataupun orang-orang yang jarang sholat, jarang bergaul bersama orang-orang yang soleh ya. Biasanya emosinya kurang terkendali karena kurang ada orang yang menasihati. Suka mengejek-ngejek temannya ya, suka terus bergaul kepada orang yang bahasanya kurang bagus sehingga terbawa-bawa di kehidupan pribadinya, di keluarganya, sampai dia bisa saja melaknat kedua orang tuanya pada saat orang tuanya ini ya memaksakan kehendaknya ataupun tidak menuruti apa keinginannya. Ini luar biasa. Dan pada saat dia melaknat kedua orang tuanya atau mengatakan sesuatu yang buruk ya kepada orang tuanya, maka Allah pun ya segera melaknat orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam satu hadis, An Abi Tufail qala su'ila Aliun hal khassakumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nasa kaffah. Qolama khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas illa ma fi kirabi sayfi thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dzabaha li ghairillah la'anallahu man sariqa manaral ardh la'anallahu man la'ana walidaihi la'anallahu man awa muhtisan. Dari Abu Tufail, ia berkata, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, ya, hal khassakumun nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussu bihin nas kaffah. Apakah nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberikannya? Maksudnya apakah kamu dibeli amalan khusus ya yang tidak diberikan kepada orang lain ya, maksudnya begitu. Ali radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Sama yang diberikan Ali radhiyallahu anhu, yang diberikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang diberikan Umar ya, yang diberikan Utsman radhiyallahu anhu, semuanya sama. Rasulullah tidak pilih kasih, dan pilih kasih itu bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap sahabat kalau ditanya, siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Saya, gitu. Yang merasa yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya, sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu ia mengeluarkan secarik kertas yang bertuliskan ya, la'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Menyembelih kambing pakai bismillah, bahkan doanya kadang panjang, tetapi untuk sesajen ya, itu namanya juga menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man sariqa manarul arab. Ini perlu diperhatikan juga. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Ya. Tanda batas tanah. Dan ini juga sering terjadi di masyarakat. Ya. Kita mager seenaknya sendiri. 1, 2, 3 senti. Mentang-mentang patoknya sudah tidak ada. Dan yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. La'anallahu man awa muhtisan. Allah melaknat siapa yang melindungi, membantu orang yang berbuat zalim di muka bumi. Jadi ada empat hal. Kesyirikan, ya. Menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan, ya. Sapi, kambing atau ayam. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan curang dalam hal batas-batas tanah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah melaknat kedua orang tua. Sadar atau enggak sadar, biasanya enggak sadar. Tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang buruk, semoga begini, semoga begitu. Atau rasain lu itu. Masya Allah itu kan. Maka Allah akan segera melaknat orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Ismail Radio yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal birrul walidaini, Ibnu Jauzi ya, hafizahullah taala, ini berkomentar ya, dalam hal birrul walidaini. Amaraka walidaka bisyai'in falam uqtahuma al-uququ kullah. Jika orang tuamu menyuruhmu dalam hal urusan dunia, ya, dan itu tidak melanggar syariat, menyuruh begini, tapi kita enggan untuk melakukannya, atau bahkan tidak mau, lah itu termasuk durhaka kepada orang tua. Makanya kalau disuruh orang tua, segera aja langsung berangkat. Nak, belikan, tolong belikan teh. Nah, belikan teh celup. Sebentar itu kan. Ini masih ada penting ini. Nah, ada gitu. Saya masih belajar. Belajar kan penting. Luar biasa belajarnya, apalagi belajar ilmu fikih, ya, ilmu akidah, dia membaca buku, Masya Allah. Sementara ibunya atau bapaknya suruh membelikan teh celup. Ya, nah, pikir anaknya, apa sih teh celup dibandingkan ini buku saya yang saya baca ini, buku bahasa Arab, ya, pesantren. Atau dia lagi menghafal Quran di rumah, ya, tiba-tiba suruh berikan gula 1/4 kilo. Nanti dulu, ya. Itu adalah bentuk kedurhakaan, ya. Itu kata Syekh Ibnu Jauzi. Ataupun kita ini sudah sukses, seandainya ini maaf saja ya, sudah sukses, pendapatannya luar biasa. Pada saat ketemu orang tua nyuruh, tapi kita enggan lakukannya karena yang disuruh itu masalah-masalah kecil, suruh belikan obat di warung atau suruh begini, sehingga kita menunda-nunda, ataupun kadang kita serahkan kepada pembantu. kamu aja deh yang berangkat itu. Nah, padahal itu kesempatan luar biasa. Pada saat kita masih sehat, masih mampu, masih sukses, ya. Orang tua dalam keadaan lemah menyuruh kita, kita melakukannya semampu kita. Ya, maksudnya begitu. Hal-hal yang kecil-kecil, kalau yang gede-gede, ya, yang membantah orang tua, uf dan sebagainya, ya, insya Allah kita bisa menghindari. Tapi hal-hal yang kecil ini yang kadang susah, ya, secara refleks kita susah untuk menghindarinya. Semoga Allah memberi kekuatan kita untuk menghindarinya. Termasuk dalam ucapan-ucapan, ya, pada saat kita marah, kita bisa menahan, ya. Bisa menahan sekuat mungkin agar ucapan kita tidak menyakiti orang tua. Bahkan Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan ini termasuk yang perlu kita perhatikan, ya, dan kita hati-hati dengan hadis ini, jangan sampai mengenai kita, ya. Yaitu jangan sampai doa jelek kepada orang tua ditujukan kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabah mustajabat lahunna la syakka fihinna al-mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidaini ala waladihima. Ada tiga jenis doa yang mustajab, doa yang terkabul. La syakka fihinna, ya, Rasulullah menambah, ini tidak diragukan lagi, ini pasti manjur doanya, ya. Kalau kena ini udah kena doa ini. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Apa ketiganya itu? Yaitu doa orang yang dizolimi. Pada saat orang dizolimi berdoa, langsung Allah kabulkan. Yang kedua, doa orang yang bepergian, nah, musafir, ya. Maka pada saat kita bepergian, bertakwalah kepada Allah, karena pergian itu juga godaannya luar biasa. Pada saat kita dekat dengan Allah, banyak-banyak berdoa, itulah doa yang mustajab. Yang ketiga adalah doa kejelekan orang tua terhadap anaknya, dan ini Allah akan kabulkan. Jangan sampai kita terkena yang ketiga ini, ya. Kalau kita terkena yang ketiga itu malah petaka bagi kita. Dunia akhirat, dunia bisa hancur, apalagi akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Baik sahabat Ismail Radio M774 Kilohertz Bahagia bersama Al-Quran, kita akan break sesaat, jangan kemana-mana karena pembahasan kita masih sangat penting sekali. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya nantinya di nomor 0218499434 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147747474. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM774 kHz, Ismail Radio, Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan untuk masih tetap bersama kami dalam program acara Kuliah Subuh bersama Al-Ustaz Mustafa Amal M.A.F.L.A. Ta'ala. Dari pembahasan kitab Adabul Mufrad pada bab Uququl Walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Untuk sesi kedua ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, bisa langsung menelpon di nomor 0218499433 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147774774. Sekali lagi 0896147774774. Baik, kita angkat untuk pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus tadi. Ya. Iya. Kami kembali ingatkan di nomor 0218499434 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147774774. Baik, sambil menunggu pertanyaan, barangkali ini ada ingin disampaikan tadi atau follow up. Ya. Dari kesimpulan tadi yang kami sampaikan, ada beberapa pesan, ya. Dan ini adalah pesan yang sangat penting. Itu dalam mencari ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus konsentrasi sebagai wasilah, ya, agar Allah meridhai kita dan mengabulkan doa-doa kita. Kita harus berkonsentrasi untuk sebaik mungkin, ya, bergaul dengan orang tua. Dan jangan sampai orang tua kecewa, sehingga orang tua tidak mendoakan kita, bahkan mendoakan kita yang tidak baik karena kekecewaan. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tiga hal doa yang Allah kabulkan, ya. Salah satunya adalah wa da'watul walidaini ala walidihima, ya. Doa kedua orang tuanya kepada anaknya. Mau kemana-mana kita minta doa orang tua, restu orang tua, siapapun orang tua kita, walaupun apa kedudukan kita, kita jangan lupa kepada orang tua. Ini untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita. Ya, kita taat kepada orang tua bukan karena agar kita kaya, bukan karena kita agar kita jabatan kita naik, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketaatan Nabi Ismail, ya, alaihissalam, kepada bapaknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali mengundang kepada para sahabat semula ini ingin bertanya di nomor 0218499434 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147774774. Kita bacakan untuk pesan singkat dari Bu Nani di Depok, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Nani. Bagaimana supaya uang warisan peninggalan almarhum orang tua berkah untuk anak cucu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Pertama kali yang dilakukan agar berkah, ya, tentunya dibagi dulu sesuai dengan syariat Islam. Itu pertama kali, ya. Dan nanti bagaimana cara baginya? Ya, nanti bisa ditanyakan langsung kepada satu ustaz yang khusus membahas bab fikih di Ismail Radio, ya. Itu yang pertama kali, ya, begitu. Jadi dibagi dulu sesuai dengan syariat Islam, ya. Dan semuanya harus ridho, ya. Itu untuk menuju keberkahan. Sudah dibagi, ya sudah, kita manfaatkan yang baik-baik. Entah itu untuk pesantren, untuk ngaji. Seandainya tidak harus diwakafkan, tidak seharusnya tidak diwakafkan, ya, untuk ngaji atau untuk dieman-eman, dan jangan digadaikan di bank, itu kan. Kalau digadaikan apa diagunkan, itu kurang berkah, ya. Tidak harus diagunkan. Kalau butuh banget dijual, enggak apa-apa. Mentang-mentang waris jangan dijual, ini kan waris di pusaka, tidak, dijual juga untuk keberkahan, ya, itu juga berkah. Yang nggak berkah itu kalau terus diagunkan, itu kan nggak berkah, nanti malah kena riba, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustadz kepada Bu Nani di Depok. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita masih membuka pertanyaan di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4777. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Rian di Tambun, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rian. Iya, Ustaz, ana mau tak mau nanya, ana udah pernah meminta restu ke orang tua untuk menikah. Tapi orang tua ana tidak menyetujui keinginan tersebut. Apakah bolehkah ana nikah hanya restu dari bapak tanpa restu dari ibu? Apakah hal ini termasuk durhaka? Iya, demikian. Ya, nikah itu kalau sudah waktunya nikah, itu kan untuk menjaga diri ya harus nikah, ya. Jangan sampai ditahan-tahan. Ini wallahu alam gimana kronologinya. Ya, dalam ini mungkin kami Mas Rian tidak bisa ini yang benar orang tua atau Mas Riannya. Tetapi hanya ini saran saja. Nikah itu sangat penting, ya. Apalagi bagi Mas Rian yang mungkin sudah menggebu-gebu, ya, tidak bisa tertahankan lagi. Pokoknya harus nikah. Kalau enggak maksiat, apalagi mungkin sudah kerja, ya kan? Apalagi di Cikarang, oh, udah di Cikarang ini udah tempat internasional Cikarang ini, ya. Tetapi dibicarakan dulu, tidak setujunya kenapa? Mungkin karena nggak cocok dengan calonnya atau bagaimana. Inilah namanya perlunya pendekatan PDKT. Jadi PDKT itu tidak hanya dengan calonnya saja, tetapi calonnya pun harus ada dari keluarganya, ya. Harus ada kesesuaian. Dan ini ingat, kita juga tidak bisa meremehkan apa itu ini pendapat ibu, ya. Ingat, kan. Karena untuk menuju pernikahan barokah itu harus diusahakan semaksimal mungkin restu dari kedua orang tua. Ya. Kecuali kalau enggak setujunya itu karena bukan suatu yang syar'i lah. Contohnya begini. Beda agama, ya. Kita sudah Islam gitu kan. Nah, tapi orang tua masih kafir, gitu kan. Setujunya pengennya kamu nikah dengan orang kafir, kecuali begitu. Tapi tentunya enggak segitunya. Sama-sama Islamnya, sama-sama muslimnya, ya, kita bicarakan, jangan sampai nerobos. Walaupun pernikahan, ya. Jangan sampai nekat. Kalau bisa ini suara ibu sangat dengarkan. Karena apa? Doa restu ibu ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita nanti. Sudah sering kita bicarakan di sini, kita bacakan, ya, bagaimana doa ibu itu mustajab luar biasa. Kalau kita nerobos, ya, kita nekat, ya, dikhawatirkan, nah, pernikahannya nanti berantakan bahkan sampai ke taraf tumbang. Ini sangat berbahaya. Karena nikah ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, ya, masalah tentang estafet kehidupan, ya. Jadi peran ibu bahkan adalah peran yang sangat utama. Jadi tolong untuk izin dari ibu ini sangat diperhatikan. Ya, gitu. Mungkin kurang perhatian saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Mas Rian di Tambun. Semoga bermanfaat dan dapat pencerahan. Kita masih membuka untuk pertanyaan lagi, Ustaz, di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Kita bacakan untuk pertanyaan berikutnya dari Anto di Pondok Gede, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Anto. Iya. Pertanyaannya, apakah menolak pasangan dari orang tua termasuk hal yang durhaka. Demikian. Ini dijodohin ya. Iya. Jadi jodoh, inilah jodoh itu perlu dibicarakan, sesuatu yang perlu dibicarakan ya. Orang tua tadi, orang tua enggak setuju. Ini kebalikannya. Orang tua malah ngasih jodoh ya kan. Apakah menolaknya itu durhaka? Kalau nolaknya kasar itu durhaka. Ya. Kalau enggak suka, dibicarain yang baik. Insyaallah orang tua ini bisa memahami kok ya. Orang tua ini kan ngasih jodoh kita karena pengin kita bahagia. Ya. Bukan membahagiakan calon menantu, tidak. Dikasih karena agar kita itu baik bahagia, dan itu baik menurut orang tua ya. Jadi kalau kita enggak setuju, cukup dibicarakan. Jangan sampai ya, jangan sampai nanti karena kita salah menanggapinya ya. Sehingga orang tua berdoa ya, kena dakwatul walidaini ya, walidihima. Doa orang tua yang manjur ini kepada anaknya. Jangan sampai gitu. Intinya kan ini pembahasan di sini ya. Jangan sampai menyakiti gitu. Ya. Masalah besar seapapun ya, ini kan masalah besar ini. Orang tua menyodorkan, mungkin karena orang tua biasanya begini kalau menyodorkan sesuatu masalah jodoh karena ingin berbesanan dengan orang yang kenal, misalnya begitu. Dan dipaksa terus itu kan orang tua harapannya begitu ya. Biasanya begitulah, ini perlu dibicarakan dengan baik. Insyaallah lama-lama juga ngerti, asalkan kita bicaranya baik ya dan masuk akal, tidak asal sembarang menolak saja. Yang penting jaga hubungan dengan orang tua. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Anto di Pondok Gede sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas apa yang disampaikan ya. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal Hafizullah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad pada bab Uququl Walidain, yang insyaAllah akan kita adakan kuliah subuh secara live bersama beliau di hari Kamis pukul 5 sampai dengan selesai. Dan saya Syukri Abdullah yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.